Kebiar tasyakuran yang digelar oleh Rakmania bergoyang. Berikan aplaus dan tepuk tangan untuk Vivi Ayu Munata. Anjar Agustin, terima kasih. Besok boleh ditaruh dulu. Bahagia tempat, ada tempat. Terima kasih, Rahmania semuanya. Wow.